الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضاه، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلوات ربي وسلامه عليه وعلى آله وأصحابه ومن اتبع هداه إلى يوم الدين. أما بعد، أيها الإخوة في الله، kembali kita melanjutkan kajian kita dari pembahasan kitab Al-Fiqhul Muyassar fi Dhaw'il Kitab was Sunnah, dan kita masih melanjutkan permasalahan yang pertama yang menerangkan tentang hal-hal yang dianjurkan selama berpuasa. Dan telah kita sebutkan 5 poin. Yang pertama, dianjurkannya makan sahur. Yang kedua, dianjurkan mengakhirkan makan sahur. Yang ketiga, menyegerakan berbuka puasa. Yang keempat, berbuka puasa dengan memakan rutab. Kalau tidak ada, maka dengan kurma. Kalau tidak ada, maka mendahulukan meneguk air. Kemudian yang kelima, memperbanyak berdoa selama berpuasa, baik pada saat iftar atau pada saat seseorang sedang berpuasa. Dan telah kita sebutkan dalil masing-masing dari poin ini. Kemudian kita masuki poin yang keenam, termasuk di antara amalan yang dianjurkan. Berkata al-muallif wa hafizahullah ta'ala, al-ikhtaru minas sadaqati wa tilawatil quran wa taftir as-sa'imin wa sa'iri a'malil bir. Memperbanyak bersedekah dan memperbanyak membaca Al-Quranul Karim dan memberi makan kepada orang-orang yang berpuasa dan yang lainnya dari amalan-amalan kebaikan. Secara umum, apa yang disebutkan oleh al-muallif hafizahullah ta'ala merupakan amalan yang dianjurkan kapan saja seseorang melakukannya tanpa dikhususkan di bulan Ramadan. Akan tetapi di bulan Ramadan dianjurkan untuk memperbanyak, di mana Allah Azza wa Jal semakin melipat gandakan keutamaan bagi mereka yang melakukannya. Memperbanyak sedekah, memperbanyak membaca Al-Quranul Karim, sebab bulan Ramadan adalah bulan Al-Quran. Syahrul Ramadan alladhi unzila fihi Al-Quran. Bulan Ramadan adalah bulan yang diturunkan padanya Al-Quran Karim. Dan Jibril alaihissalam senantiasa mendatangi Rasul sallallahu alaihi wasallam di bulan Ramadan dan membacakan kepadanya Al-Quran. Demikian pula memberi makan kepada orang yang berpuasa, keutamaan yang besar. Selain dia berpuasa, dia memberi makan kepada yang lainnya, maka dia mendapatkan keutamaan yang berlipat ganda. Fa'an Ibn Abbas radhiyallahu ta'ala anhuma qala, dari Abdullah Ibn Abbas radhiyallahu anhuma berkata, kana Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam ajwadan nasi bil khair. Bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam manusia yang paling dermawan dalam melakukan kebaikan. Rasulullah tidak ada yang mengalahkan beliau. Ini secara umum. Ini secara umum. Di luar bulan Ramadan. Wa kana ajwadu ma yakunu fi Ramadan hina yalqahu Jibril. Dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam lebih dermawan lagi pada saat masuk bulan Ramadan, tatkala Jibril menemui beliau. Lebih dermawan lagi. Maka ini menunjukkan bahwa pada saat masuk bulan Ramadan, memperbanyak sedekah melebihi apa yang biasa dilakukan di luar bulan Ramadan. Pada saat Jibril menemuinya. Pada saat Jibril menemui Rasulullah alaihi salatu wasalam di bulan Ramadan. Wa kana Jibril yalqahu fi kulli lailatin min Ramadan fayudarisuhu al-Qur'an. Dan adalah Jibril menemui Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pada setiap malam di bulan Ramadan. Setiap malam di bulan Ramadan. Lalu kemudian mengajarkan kepadanya Al-Qur'an Karim. Menyampaikan kepadanya Al-Qur'an sebagaimana yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu urutan-urutan dari ayat-ayat yang terdapat dalam surah seperti itulah yang diturunkan dan seperti itulah datangnya dari Allah Subhanahu wa taala. Dari sini para ulama beristinbat dari hadis ini anjuran memperbanyak mudarasatu Al-Qur'anul Karim di bulan Ramadan. Menghidupkan bulan Ramadan di malam hari dan di siang hari dengan membaca Al-Qur'anul Karim. Fa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yalqahu Jibrilu ajwadu bil khairi min ar-rihil mursalah. Rasulullah alaihi salatu wassalam tatkala Jibril bertemu dengannya, beliau adalah seorang yang paling dermawan dalam berbuat kebaikan. Lebih cepat kebaikan beliau dari angin yang berhembus. Ya, ini menunjukkan begitu mudahnya Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam berderma, bersedekah. Maka dari hadis Abdullah bin Abbas radhiyallahu taala anhuma ini para ulama menyebutkan di antara faedahnya memperbanyak sedekah dan memperbanyak membaca Al-Qur'an Karim. Adapun memberi makan kepada orang-orang yang berpuasa diriwayatkan dari hadis yang lain. Di antaranya dalam riwayat Ibn Hibban dari Zaid bin Khalid Al-Juhani radhiyallahu anhu, kata Nabi alaihi salatu wassalam, "Man fattara sha'iman kutiba lahu mithlu ajri sha'imi la yanqusu min ajrihi syai'." Barang siapa yang memberi makan kepada orang yang berpuasa, maka dicatat baginya seperti pahala orang yang berpuasa tanpa mengurangi pahala orang berpuasa itu sedikit pun. Jadi seorang yang memberi makan kepada orang yang berpuasa, misalnya ketika berbuka puasa, lalu kemudian memberi makan kepada mereka, maka dia mendapatkan pahala seperti yang didapatkan oleh orang yang berpuasa tanpa mengurangi pahala orang yang berpuasa itu. Subhanallah, demikian besar kesempatan yang Allah Subhanahu wa taala berikan untuk meraih keutamaan sebesar-besarnya. Sehingga wajar kalau kita melihat kaum muslimin seperti di Makkah dan Madinah ya, ada yakni tidak sedikit ada yang berkomentar, ini orang-orang yang di Arab Saudi ini kalau di luar bulan Ramadan ya, kadang-kadang akhlaknya buruk, kata-katanya kalau berbicara kasar, tapi begitu masuk bulan Ramadan seperti malaikat, katanya seperti malaikat lembut. Terus dalam hal urusan kebaikan itu luar biasa, memberi kebaikan, memberi makan, sedekah. Nah, seorang kalau di Masjid Nabawi itu kan mereka sudah menghajiz, ya. Jadi masing-masing sudah punya tempat tersendiri yang disiapkan, yang diberikan oleh pemerintah setempat, bahwa itu tempat dia, tidak boleh diambil yang lain untuk memberi makan kepada orang-orang yang berpuasa. Jadi sudah ada kaplingannya masing-masing, penuh masjid itu. Nah, lalu mereka memanggil orang-orang untuk datang ke sufrahnya, datang ke tempat yang telah disediakan untuk berbuka puasa di sana. Nah, kadang-kadang terjadi persaingan. Ya. Oleh karena itu pemerintah menetapkan makanan-makanan yang dibawa itu gak boleh lebih dari apa yang sudah ditetapkan. Ya, seperti bawa rutab, terus roti, terus ada campurannya. Ya. Gak boleh bawa yang lain. Kalau membawa yang lain itu ditangkap. Ya, karena terjadi persaingan. Yang ini mau membawa ini, yang lain lagi mau membawa yang lain. Persaingan untuk menarik jamaah. Sehingga dilarang oleh pemerintah. Itu di dalam masjid. Kalau di luar sudah macam-macam. Subhanallah. Ini tentu merupakan semangat yang baik. Ya. Semangat mereka untuk memanggil kaum muslimin yang sedang berpuasa agar mereka memakan apa yang mereka siapkan. Kemudian yang ketujuh, al-ijtihad fi salatil lail, bersungguh-sungguh dalam menegakkan salatul lail, wabil akhassi fil ashril awakhir min ramadhan, lebih terkhusus lagi pada 10 hari terakhir di bulan Ramadhan. Fa'an Aisyah radhiyallahu anha, dari Aisyah radhiyallahu anha mengatakan, kana Nabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam idza dakhala al-ashr shadda mi'zarahu wa ahya laylahu wa ayqadha ahlihi. Bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam apabila memasuki 10 hari terakhir, maka beliau mengencangkan sarungnya. Para ulama mengatakan bahwa ini kinayah, bahasa kiasan yang dimaksud bahwa beliau tidak mendekati keluarganya, tidak berhubungan dengan keluarganya. Wa ahya lailahu, menghidupkan malamnya dengan ibadah semalam suntuk. Wa ayqadha ahlahu, dan membangunkan keluarganya agar mereka turut serta menghidupkan malam tersebut. Hadis muttafaqun alaih. Maka hadis ini menjelaskan keutamaan menghidupkan malam Ramadan. Secara umum di malam-malam Ramadan dianjurkan untuk dihidupkan dengan salatul lail, atau biasa yang disebut dengan salat at-tarawih. Dalam riwayat Bukhari dan Muslim, kata Nabi alaihi salatu wassalam, "Man qama Ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambi." Barang siapa yang menegakkan salat di bulan Ramadhan dengan penuh keimanan, mengharapkan ridha Allah, maka diampuni seluruh dosa-dosa yang pernah dia lakukan. Oleh karena itu merupakan hal yang disyariatkan, tidak seperti salatul lail yang dikerjakan di luar bulan Ramadan. Terkhusus di bulan Ramadan disyariatkan dilakukan secara berjamaah di masjid. Nabi alaihi salatu wassalam sempat melakukan itu di bulan Ramadan. Hanya saja beliau meninggalkannya karena dikhawatirkan jangan sampai menjadi sesuatu yang diwajibkan pada kaum muslimin. Pada masa Abu Bakar Siddiq belum sempat dihidupkan sunnah ini. Dan dihidupkan kembali pada masa khilafah Umar Ibn Al-Khattab radhiyallahu anhu. Di mana beliau kembali mengumpulkan kaum muslimin dengan satu imam untuk mengerjakan qiyamul layl. Lalu kemudian beliau mengatakan, ni'matil bid'atu hadih, ini adalah sebaik-baik bid'ah. Ini yani seakan-akan perbuatan bid'ah karena lama tidak dihidupkan. Padahal ada asalnya dari sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah menganjurkan baik dengan perbuatan beliau dan dengan ucapan beliau dalam hadis yang diriwayatkan oleh ashabus sunan dari Abu Dzar Al-Ghifari radhiyallahu an, Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, innar rajula idza qama ma'al imami hatta yansarifa kutiba lahu qiyamul lailah. bahwa seseorang apabila dia menegakkan qiyamul lail bersama imam hingga selesai, hingga imam balik, maka dicatat baginya bahwa dia mengerjakan qiyamul lail semalam suntuk. Semalam suntuk ini jelas merupakan anjuran keutamaan menegakkan qiyamul lail di malam-malam Ramadan. Kemudian yang kedelapan, al-i'timar, melakukan umrah, menunaikan umrah di bulan Ramadan, liqaulihi sallallahu alaihi wasallam, berdasarkan sabda Nabi alaihi salatu wassalam, umratun fi Ramadan ta'dilu hajjah. Melakukan umrah di bulan Ramadan itu menyamai haji. Muttafaqun alaih. Dalam riwayat yang lain, ta'dilu hajjatan ma'i, menyamai haji bersamaku, bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Menyamai haji saja sudah merupakan keutamaan yang besar. Lalu bagaimana dengan sabda Rasul sallallahu alaihi wasallam yang mengatakan menyamai haji bersama aku, bersama Rasulullah alaihi salatu wassalam, sebagaimana yang diriwayatkan oleh Imam Muslim. Kemudian yang kesembilan, qaulu inni shaim liman syatamah, mengucapkan aku sedang berpuasa bagi orang yang mencercanya, mencaci makinya, mengajaknya berkelahi, mengajaknya untuk cekcok, bertengkar. Maka hendaknya dia mengatakan aku adalah orang berpuasa. Wa dzalika liqauli sallallahu alaihi wasallam, berdasarkan sabda Nabi alaihi salatu wassalam, wa idza kana yaumu shaumi ahadikum fala yarfuth. Fala yarfuth, dalam bacaan yang lain fala yarfih, wala yaskhab. Apabila pada hari berpuasanya salah seorang kalian, maka jangan dia berbuat rafath, jangan dia berbuat rafath. Yang dimaksud ar-rafath di sini adalah khilafus sawab fil qawli wal fi'il, yang menyelisihi kebenaran baik dalam ucapan atau dalam perbuatan. Apa saja yang menyelisihi kebenaran baik dalam ucapan atau perbuatan yang disebut rafat. Wala yaskhab, jangan dia berteriak-teriak, ya tidak sepantasnya teriak tanpa sebab. Dalam riwayat yang lain, wala yajhal, jangan dia berbuat kejahilan. Ya, termasuk di antara berteriak, melakukan hal-hal yang tidak bermanfaat, menghabiskan waktu dalam hal-hal yang tidak menambah keimanan dan tidak menambah ajr di sisi Allah Subhanahu wa taala. Fa in sabahu ahadun aw qatalah, apabila ada seorang mencelanya, aw qatalah, yang dimaksud di sini yakni yang mengajaknya berkelahi atau yang semisalnya, falyaqul, maka hendaknya dia mengatakan inni mru'un shaim, sesungguhnya aku orang yang sedang berpuasa. Terjadi khilaf di kalangan para ulama, apakah ucapan ini shaim ini dia ucapkan dengan lisannya ketika ada yang mencelanya atau ada yang berusaha membangkitkan amarahnya, apakah dia mengucapkan dengan lisan saya orang berpuasa, atau cukup dalam hati saja, maksudnya bahwa dia menyabarkan dirinya, oh saya ini sedang berpuasa, saya tidak akan melakukan perbuatan ini. Yang manakah yang dimaksud? Tentu perkataan ini shaim yang zahir, wallahu ta'ala alam, mencakup kedua-duanya. Oleh karena itu An-Nawawi rahimahullah beliau mengatakan mengumpulkan kedua hal ini itu lebih baik. Dalam hatinya dia menyabarkan dirinya, mengingatkan dirinya bahwa dia sedang berpuasa, dan juga dia mengucapkan dengan lafaz, dia mengatakan aku maaf saya seorang yang sedang berpuasa, tidak akan melakukan perbuatan tersebut. Maka ini ma'asyara alaikum rahimahumullah, beberapa amalan-amalan yang dianjurkan selama seseorang itu berpuasa. Semoga memberi manfaat. وآخر دعوانا الحمد لله رب العالمين. تفضلوا حفظكم الله.